Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya al-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, ibu-ibu sekalian, yang enggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Allah yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan lagi-lagi iman dan amal soleh. Ilmu yang membuat kita jauh lebih baik, ilmu yang membuat ibu-ibu jadi jauh lebih kuat, ibu-ibu jauh lebih sabar, ibu-ibu jadi optimis yang biasanya pesimis, gak punya harapan. Tapi dengan ilmu nafi itu ibu-ibu jadi semangat dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jadi optimis. Ibu-ibu jadi punya harapan. Ibu-ibu jadi semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di mimpikan oleh banyak orang di dunia. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Taala pada saat kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu dan menambah ilmu yang nafi tersebut. Dan selalu minta sama Allah, ibu-ibu, mintalah sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya ilmu maklumat aja, jangan hanya mengerti saja, tapi berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, yang bisa aku manfaatkan, yang bisa aku amalkan. Dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sekali lagi, ilmu dengan wanita itu adalah jodoh yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sejarah kita banyak sekali wanita-wanita yang hidupnya penuh dengan ilmu dan akhirnya berkah. Contohnya seorang nama besar, Asia binti Ahmad. Beliau adalah seorang wanita yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya ilmu qiraah yang baik. Dan beliau mendapatkan ijazah dari Abul Fakhr As'ad bin Sa'ad, dan dapat juga dari Al-Thaqafi dan dari ulama-ulama besar. Dan dampaknya, ibu sekalian, itu pada keseharian beliau, dampaknya pada rumah beliau, dampaknya pada keluarga beliau. Karena ulama mengatakan kayak kana baituha ma'muran bitilawat wa dars. Karena beliau senantiasa berusaha menjunjung tinggi ilmu, itu rumahnya senantiasa makmur dengan tilawah Al-Qur'anul Karim dan dengan pelajaran-pelajaran ilmu. Jadi ilmu itu di rumahnya diajarkan, dikaji, dibahas, diamalkan. Karena beliau muqri'ah, beliau ahli qiraah, maka orang-orang tuh setor hafalan atau setor bacaan itu kepada beliau di rumah beliau. Jadi benar-benar baiti jannati sudah. Ya. Dan itu bukan slogan gitu loh. Buat apa kita punya quote baiti jannati di salah satu dinding rumah kita, tetapi isi di rumahnya ribut, berantem, maksiat, ngomongin orang. Adapun rumahnya Bu Asiyah ini rahimahullah, itu senantiasa diisi dengan kalamullah, ibu-ibu. Kalamullah, firman-firman Allah. Jadi bukan, jadi rumah tuh gak diisi dengan aib-aib orang yang dibicarakan, aib-aib orang yang dibahas dan dikaji. sebagai pendamping makan malam, makan siang, sarapan. Di meja makan ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C. Atau rumah jadi tempat ngumpul geng kita atau teman-teman kita, dan kalau udah ngumpul udah tuh nyebutin aibnya si A, aibnya si B, aibnya si C. Jadi rumah kita tuh isinya maksiat gitu loh. Isinya tuh aib orang. Adapun isi rumahnya Asia binti Ahmad rahimahullah, isinya adalah tilawah. Tilawatul Quran. Isinya adalah ad-dars. Kajian. Isinya adalah ilmu. Itu wanita yang berkah hidupnya, adik-adik sekalian. Dan kalau rumah itu isinya tilawah, ya aduh, kita tahu bersama bahwa syaitan itu akan menyingkir dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu syaitan nggak kemasuk ke sana. Dia akan menyingkir rumah yang isinya kalamullah. Apalagi ada surat Al-Baqarah dan seterusnya. Itu syaitan tuh gak mau masuk. Menyingkir, hadirin. Nah kalau syaitan menyingkir, berarti yang ada di rumah itu tuh apa? Malaikat rahmat, ketenangan, kenyamanan. Kan itu yang kita inginkan. Dan coba evaluasi diri kita, apakah rumah kita penuh dengan tilawah, ibu? Apakah rumah kita penuh dengan ilmu? Apakah rumah kita penuh dengan kalamullah? Apakah rumah kita penuh dengan sujud-sujud kita, rukuk-rukuk kita? Atau rumah kita adalah gudangnya hal duniawi? Bahkan enggak aneh kalau misalnya dikatakan gudangnya maksiat juga, karena di sini maksiat, situ maksiat. Oleh karena itu, ibu sekalian, coba kita teladani. Kalau kita ingin baiti jannati, rumahku surgaku, surga di dunia. Kita ingin dapat keberkahan di dunia. Kita pengen orang rumah tuh tenang aja, ibu. Males gitu loh, keluar rumah tuh enggak. Di rumah aja deh. Kita ngumpul-ngumpul, di rumah aja, di rumah. Iya, di rumah lo aja enak. Beda sama rumah gue, rumah lo tuh kayaknya tuh teduh, nyaman. Ya karena di tiap hari itu baca Al-Baqarah, ya syaitannya pergi, Bu. Sedangkan rumah yang lain itu enggak. Makanya kita harus tumbuhkan karakter ilmu, ibu sekalian, untuk kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi penuntut ilmu sejati, orang yang karakternya ilmu, dan itu berdampak ke rumah kita. Makanya rumah tuh baik buruknya tergantung penghuni, Bu. Tergantung penanggung jawab, dan penanggung jawab rumah itu siapa kalau bukan wanita? Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Lalu wanita adalah penanggung jawab, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang rumahnya dan anak-anaknya. Dia akan ditanya. Jadi penanggung jawab rumah siapa? Ya perempuan, ya ibu-ibu. Aduh, rumahku tuh gersang. Evaluasi diri kita. Rumah dia kok sejuk? Evaluasi apa yang dia lakukan di rumah. Sujud. Sujudkah dia di rumah? Apa yang dia baca di rumahnya? Jadi hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi' dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian, kita kembali bersama Al-Wabil Sayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan Pada kesempatan kali ini kita sudah atau kita mengingatkan bahwa hati-hati dengan mental suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Hati-hati dengan mental suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Suka nyakitin orang dengan lisan kita. Karena itu bisa membatalkan sedekah kita dan kebaikan kita. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti perasaan yang kita kasih tersebut. Yang kita kasih tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan batalkan, jangan rusak sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit. Mengungkit-ngungkit itu akan merusak amal soleh kita. Nah, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita dudukkan, bahwa banyak orang berpikir, sekali lagi, kalau dia beramal, amalnya pasti aman. Kalau dia udah sholat, dia puasa, dia berzikir, udah diterima 100% dan pahala. Kalau dia udah ngelainin suaminya, dia udah berkhidmat kepada suami, dia udah nurut sama suami, otomatis dia jadi wanita yang solehah. Kalau dia sudah melahirkan, dia sudah sekolahkan anaknya, dia sudah ngajarin anaknya, otomatis dia jadi ibu yang baik. Ulama ingin menjelaskan, gak sesimpel itu. Tapi juga gak sesulit itu kalau Allah permudah. Makanya Al-Imam Al-Qayyim rahimah melanjutkan, wa aktsarun nasi ma'indahum khabarun minas sayyi'at allati tuhbitul hasanat wa qad qala ta'ala. Kita masuk lagi ke buku kita, dan banyak sekali manusia atau mayoritas manusia, wa aktsarun nas, dan mayoritas orang, kata penulis rahimahullahu ta'ala, tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pengetahuan, bahkan gak sadar tentang adanya hal-hal yang bisa menghapuskan amal soleh dan kebaikan kita. Itu. Jadi mayoritas orang itu berpikir kalau udah mengerjakan kebaikan, udah nyiapin sarapan buat suami, udah ngurus rumah, udah berusaha mijitin suami kalau pulang, udah berusaha nyiapin perlengkapan anak kalau mau ke sekolah, kalau udah ikut kajian, kalau sholat duha, lalu nanti sholat duhur, asar, maghrib, isya, lalu ketemu subuh lagi, lalu nanti tahajud, otomatis amalnya pasti diterima dan tidak ada hal-hal yang bisa menghancurkan itu amal. Dan itu tidak tepat. Justru sebaliknya, ada hal-hal, ada keburukan-keburukan yang apabila terjangkit atau apabila kita terjangkit oleh kita, apabila kita mengalaminya atau kita mengerjakannya, itu merusak amal soleh kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. jangan angkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian berbicara dengan beliau dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara kalian ketika berinteraksi satu dengan yang lain. Allah ingin menjelaskan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beda loh. Jangan nyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menyikapi teman. Jangan ngangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian mungkin angkat suara di hadapan teman dan kalian berpikir itu baik-baik aja. Jangan baper dong, Bro. Ini biasa di antara kita. Ya, itu kalau teman Anda. Tapi kalau berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian berbicara keras di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, sebagaimana yang kalian lakukan kalau ketemu sama teman, kalau ketemu sama sahabat, mungkin sama orang-orang di luar sana. Jangan samakan. Lalu Allah menjelaskan di akhir ayat ini, kalau kalian seperti itu, kalau kalian angkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian suara keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hadirin, niscaya pahala segala amalan kalian bisa terhapus dan kalian tidak sadar ketika itu terjadi. Gitu. Kalau kalian angkat suara, kalau kalian suara keras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amal kalian tuh terhapus dan kalian gak sadar. Kalian berpikir kalian sudah melakukan yang terbaik, amalku banyak, pahalaku berlimpah, ternyata hapus semua. Kenapa? Kalau dalam konteks ayat ini, karena kalian meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu catat baik-baik, jamaah catat baik-baik. Ulama menjelaskan seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain, konteks ayat ini, makna ayat ini, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, maka maknanya janganlah kalian tinggikan suara kalian di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian suara keras ketika berhadapan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Nabi kita wafat alaihi salatu wasallam, maka interaksi langsung dengan beliau selesai. Namun tidak dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Digantikan dengan sunnah beliau dan kita terus bisa berinteraksi. Oleh karena itu, jamaah dan ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bisa lanjutkan. Qadala masyafa'ala ada kendala dan kita sudah jelaskan konsepnya ya, jamaah dan ibu-ibu sekalian. Kalau begitu ada kendala, berarti kita berpindah dari kotak amal yang satu ke amal yang lain. Kendala itu bukan menghambat, tapi memindahkan kotak ibadah. Kalau lancar, kita beribadah dengan cara mendengar, memperhatikan, mencatat, memahami, mencerna materi yang disampaikan. Lalu belum lagi adab duduk, adab majelis. Dan ketika kita punya kendala seperti tadi, maka kotaknya berpindah sejenak, kotak sabar, dan bisa dikembangkan kotak berzikir. sambil nunggu berzikir, kotak istighfar sambil nunggu beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak pernah kehilangan kesempatan dan waktu untuk ibadah dan pahala sebenarnya. Asal kita tahu ilmunya gitu jemaah. Tadi udah sampai bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka maksud atau makna dalam surat Al-Hujurat ayat 2 untuk kita-kita, untuk konteks kita adalah jangan mengangkat suara kalian, jangan suara tinggi, jangan suara keras di hadapan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sallallahu alaihi wasallam itu tetap langgeng sampai hari ini. Maka jangan pernah mengangkat suara jika hadis Nabi sedang dibacakan, dikaji. Makanya para ulama itu, hadirin sekalian, tegas sekali sama orang yang ngobrol atau yang mengangkat suara di kajian di saat hadis Nabi SAW sedang dibahas, atau di saat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW sedang dikaji. Kenapa demikian? Bukan karena ulama dan guru-guru kita baperan, enggak, tapi mereka mendidik kita, mendidik murid-muridnya agar kita bisa beradab di hadapan Al-Quranul Karim, di hadapan sunnah Nabi SAW, dan jangan sampai amal kita tuh rusak, hancur, dan hilang gara-gara kita ngangkat suara di hadapan sunnah Rasul SAW yang sedang dikaji. Itu poinnya. Dan ulama mengatakan maksud Al-Hujurat ayat 2 itu bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ini maksiat yang bisa menghancurkan amal. Dan pelakunya enggak sadar, itu poinnya. Itu poinnya Ibu-ibu sekalian dalam bab ini. Pelakunya tuh enggak sadar bahwa dia melakukan hal yang bisa merusak amal solehnya, merusak sholatnya, puasanya, zikirnya, lalu kinerjanya sebagai istri, jungkir baliknya dalam beresin rumah, beresin kamar, nyapu-nyapu, vakum-vakum, nyetrika, tugasnya sebagai ibu, pada saat dia kasih nasihat, pada saat dia ngedampingin anaknya, itu kan semua amalan ya. Nah, jangan sampai kita berpikir itu akan jalan begitu saja dan tidak ada hal-hal yang bisa merusak amalan kita. Jangan sampai amalan kita itu hancur gara-gara seperti mengangkat suara ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau ayat yang sebelumnya ngungkit-ngungkit, atau menyakiti perasaan yang kita kasih. Akhirnya semuanya gak ada gunanya. Jadi tolong buat kita semua, khususnya ibu-ibu, tugas kita bukan hanya beramal, Bu, tapi tugas kita jaga amal tersebut. Jangan sampai rusak. Jangan sampai hancur. Tugas kita bukan hanya jadi istri yang baik, tapi tugas kita bagaimana kinerja kita sebagai istri itu terjaga dan gak rusak. Tugas kita bukan hanya jadi mahasiswa yang baik, misalnya, atau menjadi single yang baik kalau kita belum berumah tangga dan belum punya anak. Tapi bagaimana amalan kita pada saat kita single itu terjaga dan diterima sama Allah. Tugas kita bukan hanya jadi ibu yang baik, yang perhatian, yang menyiapkan segala sesuatunya, yang mendidik, yang mengajarkan. Tapi bagaimana semua yang kita kerjakan itu terjaga dan diterima sama Allah. Itu poinnya. Karena mayoritas orang itu gak sadar ketika amalnya hancur. Itu poin. Mayoritas kita gak sadar saat amalnya itu terhapus. Amal itu terhapus. Itu poin. Dan salah satu penghapus amal adalah ketika kita suara keras, suara tinggi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kata para ulama, kalau suara keras, suara tinggi saja dengan Nabi membuat amal itu terhapus, lalu bagaimana dengan orang yang membantah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan orang yang melawan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan orang yang menomorduakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendebat tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak mau, pokoknya aku nggak mau ya, pokoknya harus pakai cara gue. Mbak, ini tuntunan Nabi Mbak Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau tahu. Nah, itu dikhawatirkan. Kalaupun ada kebaikan, sia-sia. Dan dia nggak sadar. Makanya kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fama dhannu biman qaddama 'ala qawli ar-rasul wa hadihi wa tariqihi sallallahu alaihi wasallam qawla ghairihi wa hadihi wa tariqah." Kalau mengangkat suara saja membuat amal ibadah itu terhapus, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menomorduakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menomorduakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menomorduakan tuntunan dan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menomorsatukan ucapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam, menomorsatukan pemikirannya, perasaannya, emosinya, egonya, kepentingannya, jalannya? Kata para ulama, alaysa hadza qad, bukankah orang seperti ini amalnya telah rusak dan dia tidak sadar itu semua? Dia tidak sadar. Oleh karena itu, ibu sekalian, tetap semangat beramal dan tolong dijagalah ibu. Dijaga, jangan riya, kedepankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kalau dapat hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang valid gitu loh. Jadi hadisnya harus valid, pemahamannya juga harus valid. Jadi jangan hadisnya aja yang valid, pemahamannya itu bisa dicek di kitab apa tuh, siapa yang menerangkan demikian. Gitu loh hadirin. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, melindungi Ustadz beserta seluruh tim kaum muslimin yang manapun berada, amin ya rabbal alamin. Ustadz mau nasihatnya, saya seorang ibu rumah tangga dan juga aktivis dakwah, benar-benar aktif di kajian, di kegiatan sosial, dan saat ini insya Allah masih terus belajar tahsin dan bahasa Arab. Padat sekali, masya Allah, semoga berkah. Namun qadar Allah, keluarga saya berantakan Ustaz. Suami saya ketahuan selingkuh dan saya pun sedang diuji terfitnah dengan laki-laki lain. Saat ini alhamdulillah kami masih diberikan amanah satu orang anak perempuan yang benar-benar kritis dan sudah terlanjur mengetahui apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Tidak terhindarkan kami cekcok di depan dia Ustaz. Dan saat ini saya merasa tidak semangat lagi berdakwah. Medsos yang dulunya aktif dakwah sekarang sudah jarang update. Saya merasa untuk apa banyak orang yang saya bantu, saya dakwahi, namun keluarga saya sendiri hancur berantakan. Jujur, saya sangat sedih dengan kondisi ini. Apa mungkin dulu niat saya kurang lurus, atau ilmu yang saya dapat tidak berkah, sehingga tidak berdampak di kehidupan saya. Dan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, Ustaz? Suami bukanlah tipe yang sangat kafah dalam beragama, ditambah ada persoalan ini, dia jadi semakin malas saya ajak kajian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillahi afana min mubtalaha bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena terlepas kita belum atau kita belum mengetahui ada apa di dalam rumah tangga seseorang, tapi kita punya kaidah umum surat Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan tangan kalian. Jadi segera istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, jamaah yang Allah muliakan, yang berikutnya, segera evaluasi, segera introspeksi. Kenapa demikian? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan hadir, tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Maksudnya apa sih, jamaah dan ibu sekalian? Kalau yang kita lakukan baik, maka akan menghasilkan dan melahirkan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu, jadi simpelnya gini loh. Kalau kita ingin tahu ini orang dapur di restoran ini jago masak dan masakannya benar apa enggak, terus kita bilang, saya boleh masuk dapurnya enggak? Oh, mohon maaf Bu, enggak boleh. Ini privacy, ini untuk kenyamanan dan ketertiban. Terus gimana kita bisa tahu kinerja orang dapur tersebut? Pesan aja makanan. Lalu kita coba. Kalau ternyata rasanya enak dan spesial dan tanpa pengawet, tanpa ini, benar-benar skill. Lalu penyajiannya bersih, higienis. Maka walaupun kita enggak tahu apa yang terjadi di dapur tersebut, tapi kita bisa mengatakan mereka telah melakukan pekerjaan mereka dengan sangat baik. Apalagi kalau kita memang seorang ahli masak, jadi tahu ini tuh, ini kok perfect begini ya? Ini kok oke banget dari rasa, dari penyajian, dari kebersihan, semua ini. Dan ini kita coba bahan-bahannya fresh, segar-segar. Dan ini oke, ini bagus nih. Walaupun kita nggak tahu ini siapa di balik ini, terus dia punya tim berapa orang segala macam, tapi dari hasilnya ini nggak bohong, begitu. Kan demikian hadirin. Kita masukkan anak kita ke klub renang dan kita nggak ngerti renang. Cara nilai ini klub renang bagus apa enggak apa sih? Ya lihat aja setahun kemudian anak kita bisa berenang apa enggak misalnya. Dan klub renang yang bagus enggak perlu nunggu setahun. Kalau setelah satu tahun anak kita tetap enggak bisa berenang, kecuali dua gaya, gaya batu bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla gitu. Lalu yang kedua gaya bebas, sebebas-bebasnya. Nggak ada aturan, jadi dia nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya bebas, yang penting bisa ngambang. berarti ada masalah dengan yang dilakukan oleh klub renang tersebut. Karena kalau proses benar, pasti akan melahirkan anak yang bisa berenang. Itu. Innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Gitu. Kita masukin anak kita ke pondok gitu. Kita enggak ngerti, atau aku bukan orang pendidikan nih, Pak Ustaz. Pulang-pulang bacaannya bagus. Semangat ibadahnya naik. Rajin sholat, sama kita jadi sopan, bisa sama orang tuanya berbakti. Beda banget lah. Maka kita katakan, walaupun saya gak ngerti pendidikan dan saya gak tahu apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadznya atau ustadz-ustadznya di pondok itu, tapi saya yakin mereka telah melakukan tugas mereka dengan baik. Saya aja ibunya gak bisa megang anak saya kayak begini gitu loh. Ini bukan ibunya, bukan bapaknya, kok bisa buat anak kayak saya begini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti bagus itu. Jadi maksud saya gini loh. Kalau kita sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, tiba-tiba hasilnya begini, berarti ada yang salah. Itu yang kita katakan hari ini, tapi kita enggak sadar. Makanya hadirin sekalian, ketika ini terjadi, segera evaluasi. Dan bersyukurlah kepada Allah, ini cara Allah mengingatkan kita bahwa harus ada hal besar yang kita rubah. Mungkin saya kurang ikhlas, Pak Ustadz, mungkin. Dan itu peluang itu tidak kecil. Bukan berarti su'udhan sama yang bertanya, enggak. Termasuk yang bicara dan kita semua. Wong al-imam Daruqutni pernah mengatakan, talabnal ilma li talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu kita belajar itu bukan karena Allah. Bayangkan, ini ulama besar memberikan testimoni. Dulu awal-awal belajar kita tuh jujur aja, enggak karena Allah. Tapi setelah belajar, berusaha, akhirnya Allah arahkan kita ikhlas kepada Allah. Ya kalau ulama besar Al-Imam Daruqutni bisa mengatakan demikian, ya apalagi kita ibu-ibu sekalian. Maka orang yang tidak diberi taufik adalah orang yang tidak mengevaluasi dirinya. Jadi segera evaluasi, segera jangan dilanjutkan dan mengalir begitu saja dulu. Kasih waktu untuk break, lalu audit semuanya, evaluasi semuanya. Dan ini menunjukkan beda antara ilmu secara konten dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gak semua ilmu secara konten itu menjadi ilmu nafi, tapi sebaliknya ilmu nafi pasti didukung oleh konten yang kuat dan benar gitu. Jadi nggak semerta-merta kita jadi aktivis segala macam, ilmu kita nafi, belum tentu. Gimana caranya Pak Ustadz biar ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi? Ulama kita mengatakan, sebagaimana Az-Zarnuji, sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain, kita harus memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Kita harus memuliakan ilmu. Bukan hanya belajar, bukan hanya share, tapi harus memuliakan ilmu tersebut. Baru Allah kasih ilmu nafi. Ini salah satu contoh menunjukkan bahwa gak semua orang berada di dunia ilmu, dia mendapatkan ilmu nafi. Gak semua. Ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat. Jadi, wallahu ta'ala alam, sekarang yang pertama kali kita lakukan, jangan fokus ke teknis, tapi segera bicara fundamental. Apa fundamental? Setiap kita taubat dan istighfar. Kita taubat, suami kita taubat. Karena kan tadi kita terfitnah juga, jadi dua-duanya taubat. Dan kalau Allah terima taubat kita, Allah akan kasih jalan keluar. Lalu mulai dari dasar lagi, muliakan ilmu gitu. Bukan hanya sekedar men-share atau aktif atau update, enggak, muliakan ilmu. Muliakan ilmu. Allahu ta'ala alam bisawab. dan beradab dengan ilmu. Beradab dengan ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita. Semoga menjaga Ustadz, keluarga Ustadz dan tim. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika kita mau mengerjakan sholat malam tapi di rumah ada atasan saya, karena saya bekerja sekaligus tinggal satu rumah dengan atasan saya. Dan kalau ditanya atasan saya bagaimana, jawab kalau ditanya atasan saya bagaimana jawabnya. Kalau misalnya kita bangun dan atasan kita melihat kita setiap malam bangun dan ke kamar mandi, bagaimana cara menyembunyikan atau cara menjawabnya? Lalu bagaimana jika melakukan puasa jika orang-orang sekeliling kita, misalnya orang tua kita, tahu pada hari itu kita melakukan puasa sunnah, lalu ibu saya menanyakan, kenapa kamu belum makan? Ibunya tahu, terus tanya kenapa belum makan. Bagaimana cara menjawab dan menyembunyikannya Ustadz? Karena terkadang ibu menceritakan ke tetangga kalau anaknya sedang berpuasa. Terkadang saya bingung bagaimana cara menjawabnya ke ibu. Atau misalnya sedang baca Quran, terkadang terdengar orang-orang di sekeliling kita, di hati ada rasa dia dengerin atau enggak ya gitu. Oh iya, afwan. Satu pertanyaan lagi Ustadz, mohon nasihatnya untuk wanita yang dari kecil tidak ada sosok ayah. Dari usia 2 bulan orang tua bercerai, lalu sampai sekarang belum tahu keberadaan ayahnya. Mungkin termasuk anak broken home ya Ustadz. Dan dari kecil pula ibu bekerja di Jakarta, akhirnya ditinggal neneknya anak tersebut sampai usia 12 tahun. Merasa kasih sayang ibu berbeda, mohon nasihatnya Ustadz ya Zulul Khairan. Hadirin Allah muliakan, memang yang pertama dulu ya, sembunyikan amal soleh itu salah satu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal solehnya, maka sembunyikan au kama qal. Jadi menyembunyikan amal soleh itu penting kecuali syiar dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ketika kita memperlihatkan amal soleh kita atau diketahui oleh orang, maka selama ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka itu diterima, itu dapat pahala, itu diterima dan dapat pahala. Hanya saja jika tidak ada motif lain seperti dakwah dan edukasi dan lain sebagainya, maka amalan ikhlas yang diperlihatkan dengan amalan ikhlas yang disembunyikan, pahalanya lebih besar amalan ikhlas yang disembunyikan. kecuali sebagaimana tadi yang kita katakan, kecuali jika memperlihatkan amalan yang ikhlas tersebut ada misi lain dan niat lain, seperti mengedukasi keluarga, memberikan teladan bagi anak atau cucu atau keponakan atau yang lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubudu sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian selama ikhlas itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kalau kalian dan jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan tetap memberikan kepada fuqara, maka itu yang lebih baik buat kalian. Lebih baik, kata Allah. Jadi itu poin. Jadi maksud saya, kalau memperlihatkan dengan ikhlas saja tetap dapat pahala, apalagi diketahui tanpa unsur kesengajaan dari kita, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa sembunyikan, bagus. Tapi maksudnya jangan terlalu ini loh. Jangan terlalu artinya jangan sampai menimbulkan sikap yang tidak produktif dan akhirnya menimbulkan kecurigaan atau misalnya ribut sama ibu dan seterusnya. Karena misalnya contoh, ribut sama ibu itu dosa besar, durhaka. Adapun kita sudah berusaha sembunyikan tapi ketahuan sama ibu dan kita tetap ikhlas, maka aman. Maka aman. Jadi jangan sampai kita memperjuangkan yang afdoliyah tapi akhirnya terjatuh ke dalam dosa gitu. Ibu tuh gimana sih, aku kan pengen ini, ibunya kan awam gak ngerti, dijawab lagi beribut deh tuh, ribut sama ibu dosa. Jadi hal-hal sisi itu yang harus kita camkan. Dan kalau ditanya kenapa kamu belum makan, kan kita bisa nanti mah gitu loh, nanti, atau aku udah makan kok gitu loh, maksudnya sahur gitu loh. Atau kalau kita jawab nanti mah, insya Allah, maksudnya nanti pas maghrib gitu aja. Jadi gak usah ribet-ribet, kenapa kamu udah makan, aku udah makan kok tadi, mama aja gak ngeliat gitu loh, sekarang masih cukup aman kok mah gitu loh. Kan kita gak bilang masih cukup kenyang, kalau kenyang mungkin kita bohong, tapi cukup aman kok, walaupun lapar gitu. Aman dari pingsan kan bisa, aman dari disorientasi, aman dari halu kan bisa gitu loh, aman dari dehidrasi juga bisa. Jadi ya pintar-pintar kita jawab tapi nggak bohong gitu loh. Kalau misalnya ke kamar mandi, biasanya kan mayoritas orang kalau misalnya bangun tidur di sepertiga malam terakhir atau di tengah malam, lalu ke kamar mandi, apakah hanya sebatas wudu atau dia akan buang air, misalnya buang air kecil? Mayoritas kayaknya buang air kecil ya, benar nggak sih? Ya kemungkinan, ya udah itu aja yang diangkat. Kamu tuh ngapain, apa, kenapa sih kalau jam 2 bangun terus kamar mandi? Ya aku kan buang air, aku kan kamar mandi, aku buang air kecil, sama ada hal-hal yang lain dikerjakan. Kan gak mungkin dia minta diinfokan apa saja yang dikerjakan di kamar mandi, kan enggak lah gitu. Jadi ya aku kan harus buang air kecil. Ya udah habis buang air kecil, wudunya gak usah dijelasin, habis itu kita sholat deh. Itulah. Adapun kalau misalnya kita baca Quran terus ada orang di sekeliling kita, ya udah sirkan saja gitu loh. Dan enggak usah fokus ke sana. Adapun kehilangan sosok ayah memang berat, memang enggak mudah. Tapi doalah sama Allah. Buktinya alhamdulillah yang bertanya dikasih hidayah sama Allah, ikut belajar mencari ilmu, dan ada banyak orang seusia kita yang punya ayah dan ibu komplit lengkap sampai sekarang tapi belum mendekat sama Allah, belum dekat sama Allah, belum mau belajar, belum mau nuntut ilmu. Jadi jangan lihat dari satu sisi. Jadi ketika Allah misalnya kita punya kekurangan dari sisi lain, Allah akan kasih kelebihan dari sisi lain, dan bisa jadi kita lebih unggul daripada yang punya orang tua lengkap. Ada banyak orang punya orang tua lengkap tapi belum mendekat kepada Allah. Dan ada banyak orang yang ada kendala dalam apa, yang tidak dapat sentuhan ayah, dapat sentuhan ibu, tapi secara kualitas iman jauh lebih baik. Coba fokus ke sana. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum Ustaz wa iyak. Semoga Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saat proses ta'aruf saya tanya ke laki-laki tersebut tentang ilmu pernikahan apa saja yang sudah dipelajari. Dan laki-laki itu menjawab belum belajar tentang ilmu pernikahan sama sekali. Yang saya tanyakan, apakah hal ini bisa jadi pertimbangan penting Ustaz dalam proses ta'aruf? Tetapi insya Allah dari sisi agama, akidah, dan akhlak si laki-laki ini baik. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini penting tapi bukan kartu mati jamaah, khususnya yang sedang berproses. Pentingnya dari mana? Ya, simpel aja hadirin. Kalau orang, ini di bab yang sama lah, bab yang sama. Orang yang selama ini belajarnya hanya tentang sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Dan dia gak pernah belajar tentang sholat tarawih sama sekali. Begitu masuk Ramadan, tanggal malam pertama Ramadan, dia ikut sholat tarawih, bingung gak kira-kira? Ngerti apa yang harus dia perbuat apa enggak? Kalau jadi makmum tinggal ikut aja imam. Kalau dia jadi imam gimana coba? Dan kita sebagai wanita, kita kan cari imam, imam kehidupan. Nah, kalau dia enggak tahu ilmunya? Gitulah. Silakan Mas jadi imam salat tarawih kita malam ini. Mohon maaf, saya belum pernah belajar tentang salat tarawih. Saya punya ide gimana kalau disamakan aja kayak sholat maghrib 3 rakaat, setuju gak gitu para makmum gitu loh. Kan bahaya hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kalau disamakan gimana kalau kemarin kebetulan sih saya pernah baca sholat gerhana, gimana kalau disamakan sama sholat gerhana aja. Jadi sangat-sangat rentan gitu loh. Sebagaimana contoh orang yang sholatnya masya Allah dan sudah khatam berbagai macam buku tentang sholat, tapi apakah dipastikan dia pun menguasai bab haji dan tata cara haji? Belum tentu. Pertanyaannya, dia sudah pernah membahas bab haji atau belum gitu loh. Nah, alhamdulillah orangnya baik Pak Ustadz gitu loh, ramah, alhamdulillah. Tapi belum tentu dia menguasai bagaimana menjalankan pernikahan. Mungkin yang dia sudah pelajari bab tentang keramah tamahan. Tapi apakah cukup untuk menjadi pemimpin rumah tangga dan menjalankan roda rumah tangga dan pernikahan? Belum. Makanya itu hal yang penting. Tapi bukan juga kartu mati. Maksudnya apa? Kan kita bisa kasih kesempatan. Oke, coba kita kasih waktu gitu, coba pelajari dan seterusnya, kan bisa kan. Ini kan bukan, kalau belum berarti gagal dan kita harus nikah hari ini atau besok, gak juga kan. Kan kalau memang ternyata dari sisi lain kriteria sangat menarik, tapi mungkin dia lemah dari sisi ini, dan kalau kita kasih waktu gitu loh, dia bisa perbaiki hal ini, dia bisa belajar, dia bisa, dan akhirnya tahu konsep dan akhirnya dia bagus gitu, ya kenapa enggak? Karena nyari calon suami yang baik itu susah sekali sekarang hadirin. Jadi kita nggak bisa perfeksionis, tapi sebagaimana kita nggak bisa mengalir begitu saja dan tidak punya kriteria yang apa minimum bisa menjalankan sebuah rumah tangga. Tapi menariknya beliau jujur, beliau belum mempelajari. Paling nggak kita hargai kejujurannya, penting loh kejujuran, perlu diapresiasi. Kita harus melihat bagaimana kejujuran calon suami kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ aja, coba kejar dan kasih waktu. Dan saran saya juga, wanita butuh pendampingan khususnya dari wali. Jangan menjalani proses pranikah sendirian. Walaupun tidak berkhulwat, walaupun tidak ini, tapi wanita butuh pendampingan wali atau yang bisa berperan sebagai wali, sehingga bisa ngejagain, ngecek yang mungkin nggak disadari. Allah Ta'ala bisa. Dan kita sebagai wanita semakin butuh wali dan pendampingan wali atau yang berperan sebagai wali, lebih khususnya lagi kalau sudah tumbuh rasa suka dengan laki-laki tersebut. Karena semakin kita punya, semakin itu tumbuh, semakin rentan tidak objektif dan semakin rabun mata kita, gitu loh. Makanya kata para ulama, al-hubbu yu'mi, cinta itu membutakan. Jadi mumpung masih agak-agak rabun, belum sampai buta beneran, segeralah bertindak secara objektif. Jadi justru semakin kita merasa srek, semakin kita butuh pendampingan bisa jadi. Karena jangan sampai salah lah hadirin. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnu Qayyim, memberkahi, menjaga Ustaz, keluarga, serta tim dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin, amin, rabbal alamin, wa iyyakum. Ustaz izin bertanya, misalnya kita sudah mempunyai sebuah amalan, tetapi beberapa waktu kemudian gak sengaja ucap amalan yang sudah dikerjakan gitu Ustaz, nyebutin amalan tersebut, tapi gak ada niat untuk riya, apakah itu disebut riya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan, wa iyyakum. Insyaallah itu bukan riya. Karena riya itu memperlihatkan amalan agar dipuji, Tapi kalau kita kelepasan, nggak ada niat untuk dipuji, maka insya Allah bukan riya. Tapi harus segera ditutup dan dijaga, jangan sampai keterusan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, kedua orang tua, keluarga, guru-guru beliau, menjaga dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk Ustadz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin iman berada. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz, saya izin bertanya, jika pagi-pagi lagi banyak kerjaan masak, nyuci, nyapu, apa boleh kita menyimak kajian sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Atau kita selesaikan pekerjaan tersebut baru kita dengar kajian? Tapi terkadang kalau sudah selesai pekerjaan suka lupa dengar kajian. Mohon nasihatnya Ustaz bagi saya yang fakir ilmu. Gini loh ibu-ibu sekalian, kita harus membedakan, makasih banyak atas semua pertanyaan ini, kita harus bisa membedakan antara waktu kajian dengan benar-benar kajian. Kita punya waktu untuk mengkaji dengan segala adab-adab majelis, dengan segala adab-adab majelis, dengan kita punya kegiatan dan tugas harian atau kegiatan harian, lalu kita manfaatkan juga untuk hal yang bermanfaat, diantaranya mendengarkan kajian, gitu loh. Itu dua hal yang berbeda, dan hendaknya kita punya waktu untuk masing-masing kotak ini, gitu. Jadi yang satu benar, ini waktu saya kajian. Nggak ada yang, pada dasarnya nggak ada yang ganggu, kita terapkan semua ta'zimul ilm, cara duduk, fokus, nyatet, dan lain sebagainya. Dengan kita ini punya kegiatan, punya tugas, punya aktivitas keseharian, dan itu bukan schedule kajian yang kita plot, gitu loh. Nah, agar lebih bermanfaat, kita pun iringi dengan mendengarkan kajian. Maka itu juga diterapkan oleh para ulama. Seorang ulama, sebagai contoh ya, contoh sebenarnya banyak banget, tapi sebagai contoh misalnya yang dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Abul Barakat. Abul Barakat, seorang ulama fikih ini, dan ahli tafsir dan ahli hadis ini, itu diriwayatkan, jika masuk ke kamar mandi, itu beliau perintahkan anak beliau untuk baca sebuah buku dengan suara yang keras, agar waktu beliau di kamar mandi dan saat melakukan aktivitas-aktivitas kamar mandi tidak berlalu begitu saja, tapi juga sekaligus mendapatkan ilmu dari bacaan anaknya dengan suara keras tersebut, gitu. Apakah Abul Barakat dikatakan nggak memuliakan ilmu? Bukan, karena ini beda kotak. Ini memang itu tadi, emang aktivitas keseharian, masuk kamar mandi kan aktivitas keseharian, dan nggak bisa enggak, gitu loh. Seperti nyiapin sarapan anak, setrika atau segala macam, itu aktivitas pagi ibu sekalian. Ada yang bisa menyelesaikannya itu dengan tetap ikut kajian dan diplot, ada yang gak bisa, kan anak orang beda-beda. Aku alhamdulillah, kamu tuh gak boleh gitu mbak, aku aja bisa. Belum tentu anda, kita bisa, dia juga bisa loh. Coba dikejar lagi, kamu bisa kenapa? Ya karena walaupun anaknya 3, tapi semuanya di boarding school dan pondok pesantren, ya berarti di pagi hari dia kosong. Sedangkan temennya yang kesulitan ini anaknya 17 dan semuanya di rumah, gitu loh. Ya kan beda antara 3 di pondok dengan 17 di rumah semua. Setiap orang enggak sama. Kul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Allah berfirman, katakan setiap orang bermain di kotaknya masing-masing. Jadi kalau memang kita butuh kajian majelis yang benar-benar tuh kita serius, kita amalkan seluruh upaya memuliakan ilmu. Tapi ada waktu di mana kita harus mengerjakan aktivitas dan tugas keseharian kita sebagai istri, sebagai ibu, dan agar lebih maksimal, lebih efisien, dan tidak kehilangan pahala, kita iringi dengan mendengarkan kajian, walaupun gak maksimal misalnya. Saya rasa ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi jamaah sekalian dan ibu-ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.